الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, dan kita telah masuki permasalahan yang pertama pada poin yang kedua tentang tata cara mandi, yakni memandikan jenazah. Dan telah kita jelaskan bahwa yang memandikan jenazah hendaknya seseorang yang berilmu, yang mengerti tentang hukum-hukum memandikan jenazah secara syar'i. Dan diutamakan dalam hal ini adalah seorang yang diberi wasiat untuk memandikan jenazah tersebut. Maka yang diberi wasiat untuk memandikan, dia lebih berhak untuk memandikan si mayit. Kemudian kerabat yang terdekat dari si mayit, atau siapa saja dari mereka yang mengerti tentang hukum-hukum tata cara memandikan jenazah. Laki-laki memandikan laki-laki, wanita memandikan kaum wanita. Adapun suami istri diperbolehkan suami memandikan istrinya, demikian pula sebaliknya. Dan telah kita sebutkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Kemudian kita melanjutkan kembali berkata al-muallifu hafizahullah taala, wa li kulli min ar-rijali wan nisa taghsilul atfal duna sinni as-sabi'ah. Dan setiap dari laki-laki dan wanita boleh memandikan anak kecil, anak kecil di bawah usia 7 tahun. Sebab di bawah usia 7 tahun tidak dianggap memiliki aurat, tidak dianggap memiliki aurat, sehingga diperbolehkan wanita dewasa memandikan anak laki-laki kecil di bawah usia 7 tahun. Atau sebaliknya, laki-laki memandikan anak wanita di bawah usia 7 tahun dengan syarat aman dari fitnah, sebab hukum anak tersebut tidak dianggap memiliki aurat. Adapun 7 tahun ke atas, maka tidak diperbolehkan laki-laki memandikan anak wanita, terlebih apabila telah nampak kewanitaannya. Hal ini tidak diperbolehkan, demikian pula sebaliknya. Lalu beliau mengatakan, wala yajuzu lil muslim rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafir. Dan tidak diperbolehkan seorang muslim, laki-laki atau wanita, memandikan orang kafir. Memandikan orang kafir tidak diperbolehkan. Sebab memandikan mayit bagian dari ibadah. Seorang memandikan mayit, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidak sah dari seorang yang kafir. Dan memandikan mayit menunjukkan bahwa dia memuliakan mayit tersebut. Sementara seorang yang mati dalam keadaan kafir tidak pantas untuk dimuliakan. Demikian pula halnya sebaliknya, seorang yang kafir tidak diperbolehkan memandikan jenazah muslim. Seorang yang kafir tidak diperbolehkan memandikan jenazah muslim. Sebab memandikan mayit ibadah. Dan ibadah membutuhkan niat. Dan niat tidak sah dari seorang yang kafir. Wala hamlu janazatihi wala takfinuhu. Dan tidak diperbolehkan pula membawa jenazahnya dan mengafaninya. Fala salatu alaihi, dan menyolatinya. Walau kana qariban kal abi wal um, meskipun itu kerabatnya seperti ayahnya atau ibunya. Apabila dia kafir maka tidak diperbolehkan baginya untuk memandikannya. Lalu apa yang harus dia lakukan apabila dia memiliki orang tua yang kafir atau seorang ibu yang kafirah yang meninggal sementara dia yang harus mengurusi jenazahnya? Maka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawari. Fawari yakni dikuburkan saja. Ya, sekedar untuk dikuburkan, ya, untuk dihilangkan jasadnya agar tidak membusuk di atas daratan. Jadi cukup ditanam saja. Ada beberapa riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi wasallam mengatakan pada Ali bin Abi Thalib untuk memandikan ayahnya. Namun yang zahir riwayat ini ada pembicaraan para ulama. Ada pembicaraan para ulama. Apabila riwayat tersebut sahih maka tentu tidak ada iskal untuk mengatakan diperbolehkan memandikan orang tua meskipun dia kafir. Namun riwayat tersebut yang zahir hadis yang dhaif. Yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, idhab fawari. Kamu cukup menanamnya. Kamu cukup menanamnya. Jadi dibungkus, tidak dimuliakan seperti dimuliakannya seorang muslim, dimandikan dan dibersihkan, diharumkan, dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Namun cukup dikuburkan, yakni ditanam. Dibungkus lalu kemudian ditanam, dimasukkan ke dalam kuburnya. Walau kana qariban kal abi wal um, meskipun itu kerabatnya seperti ayahnya atau ibunya. Wa yushtaratu an yakuna al-ma'u alladhi yaghsilu bihi al-mayyit aw yughsalu bihi al-mayyit tahuran mubahan. Dan disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air yang suci, suci dan mensucikan. Air mutlak. Ya, dan tidak mengapa dicampur dengan daun bidara atau yang semisalnya seperti sabun. Dan hukum menggunakan air tersebut mubah. Wa ay yughsala fi makanin mastur, dan hendaknya si mayit dimandikan di tempat yang tertutup, jangan di tempat yang terbuka. Sebab memandikan jenazah bukanlah tontonan yang dijadikan sebagai bahan tontonan oleh siapa saja yang hendak melihatnya. Akan tetapi hendaknya di tempat yang tertutup sehingga tidak ada yang melihatnya kecuali yang memandikan jenazah atau yang membantunya. Wala yanbaghi huduru man la 'alaqata lahu bi taghsilil mayyit, dan tidak sepantasnya dihadiri acara pemandian jenazah tersebut oleh orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan memandikan jenazah, memandikan mayyit. Seperti seorang hanya ingin melihat saja, menonton saja. Hal ini tidak sepantasnya, sebab boleh jadi pada mayit tersebut ada hal-hal yang tidak sepantasnya untuk diperlihatkan. Maka tidak ada yang memandikannya kecuali seorang yang tidak ada yang melihatnya kecuali seorang yang memandikan, yang amanah, yang tidak suka menceritakan aib orang lain atau yang membantunya. Wasifatul ghusli, adapun cara memandikan, hiya ayyadha'ahu ala sariri ghuslih, yaitu meletakkannya di atas tempat memandikannya. Ya, jadi mayit tersebut diletakkan di atas tempat yang telah disiapkan untuk memandikan jenazah. Ya, di sebagian tempat itu sudah ada tempat memandikan yang khusus. Ya, dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi seorang untuk memandikan dan membolak-balik jenazah tersebut dan mengalirkan airnya pada tempat yang telah ditetapkan. Thumma yasturu auratah. Kemudian dia menutup auratnya. Dia menutupi auratnya. Sebelum dia membuka pakaian si mayit, dia menutup auratnya dengan kain yang menutupi bagian auratnya tersebut. Thumma yujarriduhu min thiyabi. Kemudian dia menanggalkan pakaiannya. Menanggalkan seluruh pakaian yang masih dikenakan oleh si mayit. Ya, oleh karena itu diberi tutupan yang menutupi bagian auratnya agar kemudian pada saat pakaiannya, celananya ditanggalkan, nah, maka aurat tersebut tetap dalam keadaan tertutup. Wa yuwarih anil uyun fi hujratin aw nahwiha, dan hendaknya dia menutupnya dari pandangan mata-mata manusia dengan memandikannya di kamar atau yang semisalnya. Thumma yarfa'ul ghasilu ra'sal mayyit, kemudian yang memandikan mengangkat kepala mayyit, dimandikan kepala mayyit, ila qurbi julusihi, mendekati duduk namun tidak sampai duduk. Jadi kalau seperti ini keadaannya si mayyit, maka ini bagian kepalanya diangkat dan tentu diikuti oleh badannya, namun jangan sampai duduk. Ya, cukup dimiringkan saja. Manfaatnya adalah untuk memudahkan sesuatu yang akan keluar dari perutnya agar kemudian mudah untuk keluar. Thumma yumrir yadahu ala batnihi wa yu'assiru. Kemudian dia melewatkan tangannya di perutnya. Ya, jadi dia memegang perut si mayit dan dia menekannya sedikit, wa yu'assiru, dan memerasnya. Dan memerasnya. Sebagaimana yang telah kita terangkan, ini untuk memudahkan sesuatu yang siap keluar, maka dia segera keluar. Dan ini dilakukan sebelum mengistinjakkan mayit, membersihkan kotoran-kotoran yang keluar dari dua lubang si mayit. Thumma yunadziful makhrajain. Kemudian dia membersihkan dua lubang, bagian depan dan bagian belakangnya. Wa yunajjil mayyit, dan dia mengistinjakkan mayyit. Dia mengistinjakkan, yakni membersihkan, baik pada bagian kemaluannya, demikian pula pada bagian belakangnya, dari kotoran-kotoran najis yang keluar dari tubuhnya. Fayaghsilu ma 'ala al-makhrajaini min najasa. Lalu dia membersihkan apa yang keluar dari najis dari dua lubang tersebut. Wa dzalika bi laffi khirqatin 'ala yadihi, yaitu dengan melilitkan sepotong kain di tangannya. Jadi jangan disentuh langsung. Jangan tanpa menggunakan pengalas lalu kemudian menyentuh langsung kemaluan, tidak diperbolehkan. Namun hendaknya dengan menggunakan potongan kain. Ya, potongan kain, yang kemudian potongan kain ini digunakan untuk mengistinjakkan, membersihkan bagian depan dan bagian belakang dari tempat keluarnya kotoran. Thumma yanwil ghusla. Kemudian setelah dia membersihkan, mengistinjakkan, lalu dia meniatkan untuk memandikan mayit. Wa yuwaddi'uhu ka wudhu'is salati. Lalu dia memwudukkan seperti wudhu salat. ya, mewudukkan seperti wudu salat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita yang memandikan anaknya Zainab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bima yaminihinna wa mawadhi'il wudhu'i minha. Hendaknya kalian memulai untuk membersihkan, membasuh bagian kanan dan bagian atau anggota-anggota wudhu'nya. Jadi diwudhu'kan terlebih dahulu, dibasuh tangannya, kemudian seterusnya basuh wajahnya, tangannya hingga ke sikunya. Naam, yang kanan kemudian yang kiri, kemudian membasuh kaki, yang kanan kemudian yang kiri. Illa fil madmadati wal istinsyaq, kecuali pada saat berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, jangan dimasukkan air, karena mayit tidak lagi bisa berkumur-kumur dan mayit tidak lagi bisa beristinsyaq dan beristinthar, ya, dimasukkan kemudian dikeluarkan airnya, enggak bisa lagi mayit, ya. Oleh karena itu ini dikecualikan. Fayakfi al-mashu 'ala al-fam wal anf, namun cukup dibersihkan, ya, dengan potongan kain, ya, bukan kain yang digunakan untuk beristinja untuk si mayit, namun potongan kain yang lain yang digunakan untuk membersihkan bagian mulutnya. Demikian pula bagian-bagian yang memungkinkan dijangkau dari dalam hidung si mayit, jangan dimasukkan air karena dia enggak bisa lagi berkumur-kumur. Jadi cukup dengan membersihkan, ya, mengusap dan membersihkan bagian mulut dan hidung. Thumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'i sidr. Kemudian dia membersihkan atau membasuh kepalanya dan jenggotnya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Air yang bercampur dengan daun bidara. Tujuannya adalah untuk mengharumkan sekaligus untuk menghalangi adanya hewan-hewan dari serangga yang dikhawatirkan akan merusak kondisi tubuh si mayit dengan menggunakan campuran daun bidara, dan daun bidara tersebut yang sudah dihaluskan, yang sudah dihaluskan, bukan daun bidara yang utuh namun yang telah dihaluskan. Apabila tidak terdapat daun bidara, au sabun, atau menggunakan sabun, au ghairi dhalik, atau yang lainnya, sabun atau bagian kepalanya menggunakan sampo, yang demikian tidak mengapa, diperbolehkan. Thumma yaghsilul mayamina thumma almayasir, kemudian dia membasuh bahagian kanan terlebih dahulu, kemudian bahagian kiri, bahagian kanan kemudian bahagian kiri. Dan dalam hal ini ada dua cara yang disebutkan para ulama. Bahagian kanan, bahagian depan, bahagian depan, yakni di basuh bahagian depannya sebelah kanan, ya, setengah dada bahagian kanannya. Kemudian setelah itu bahagian kiri. Kemudian setelah itu mayit dibalik. Mayit dibalik lalu dibersihkan bagian kanan, kemudian bagian kiri. Ini cara sebagian para ulama. Lagi sebagian para ulama yang lain mengatakan dibasuh seluruhnya bagian kanan terlebih dahulu. Kanan, bagian atas, kemudian dibalik bagian kanan. Setelah itu dibalik lagi bagian kiri mayit. Kemudian setelah itu bagian kiri, bagian belakangnya. Ya, dan dalam hal ini insyaAllah ta'ala diperbolehkan kedua-duanya. Karena tidak ada nas yang khusus. Nabi SAW hanya memerintahkan untuk memulai yang kanan. Dan insyaAllah ta'ala dengan melakukan salah satu dari kedua keadaan tersebut, dua-duanya telah dimulai dengan bagian yang kanan. Sehingga dia telah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Thumma yukammilu ghusla baqil jismi, kemudian dia menyempurnakan dengan membasuh, ya, bagian tubuh-tubuh yang lainnya. wa yustahabbu ayyaluffa ala yadihi khirqatan hala taghsil, dan disukai bagi seorang untuk melilitkan di tangannya potongan kain pada saat dia memandikan. Jadi intinya agar kemudian dia tidak menyentuh langsung bagian aurat, bagian kemaluan dari si mayit, maka hendaknya seorang dengan menggunakan potongan kain, ya, kain handuk atau yang semisalnya, yang memudahkan untuk membersihkan tubuh si mayit pada saat memandikannya. Baik, sampai di sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.